Rasanya putus cinta, sesaknya di dada, membuat kita jadi gegana, gelisah galau merana. Mendingan kita happy aja, lupakan semua. Marilah kita goyang bersama, goyang tumang namanya. Nyanyi bareng semuanya. Ayo goyang rumah, biar hati. Kalau jadi gelap, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang rumah, biar hati senang, pikiran pun tenang. Kalau jadi gelap, ayo goyang rumah, biar hati senang. Semua masalah jadi hilang. Ayo goyang rumah. Ayo goyang rumah. Difabel tidak menjadi halangan. Aziz Hermawan, lulusan SMA yang mampu membuat market layaknya arsitek profesional, akan berbagi cerita bersama Putri Santoso, pendiri Kopi Tuli yang memberdayakan para teman tunarungu untuk percaya diri dan berkarya. Hitam Putih, Difabelpreneur, Kamis 31 Januari jam 6 sore, hanya di Trans 7.